Mari kita berdoa, Bapak Ibu sekalian. Bapa di surga, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk boleh membaca dan juga merenungkan kebenaran firman-Mu. Tolonglah setiap kami ya Tuhan, karena kehidupan kami memerlukan penuntunan daripada Tuhan, memerlukan penyertaan daripada Tuhan. Dan pagi hari ini berbicaralah kepada setiap kami. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh kembali untuk kita boleh bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka sama-sama Yakobus pasal yang keempat ayat yang pertama sampai yang ke-10. Tema kita pagi hari ini adalah sahabat Allah. Yakobus pasal yang keempat ayat yang pertama sampai yang ke-10. Kita akan membacanya secara bergantian. Saya membacakan ayat yang pertama, Bapak Ibu sekalian ayat yang kedua, demikian seterusnya sampai ayat yang ke-10. Yakobus pasal yang keempat ayat yang pertama sampai yang ke-10. Hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Sampai demikian jauh Bapak Ibu sekalian kita membaca kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini ketika kita akan merenungkan satu tema yaitu sahabat Allah. Bapak Ibu sekalian, sahabat setiap kita pasti memiliki, begitu ya. Teman yang karib, teman yang akrab. Dan menurut kamus besar, sahabat itu juga diartikan dengan berteman, berkawan dengan seseorang. Bapak Ibu sekalian, uniknya dalam sebuah persahabatan, persahabatan itu harus berlangsung dua arah. Artinya tidak bisa ketika si A menganggap B ini adalah sahabatnya, tetapi si B tidak menganggap A itu sahabatnya. Gak bisa Bapak Ibu sekalian. Jadi baik A ataupun B harus menganggap keduanya sebagai seorang sahabat. Ketika hanya satu orang saja yang menganggap temannya ini sahabat, tetapi teman yang ini tidak menganggap teman yang lain itu sebagai sahabat, maka persahabatan tidak akan bisa berlangsung. Bapak Ibu sekalian, hal unik yang kedua dari persahabatan ketika saya mempersiapkan bagian ini, Bapak Ibu sekalian, ada proses dan ada pengorbanan dalam sebuah persahabatan. Tetapi tentunya ada hasil yang dicapai dalam sebuah persahabatan. Bapak Ibu sekalian, entah proses dan pengorbanan itu bisa berkorban waktu, berkorban tenaga, begitu ya, berkorban mungkin hal-hal yang lainnya demi sahabatnya. Tetapi ada hasil yang dicapai, kedekatan, keakraban, keintiman. yang terjalin di antara sahabat itu. Satu fakta unik yang lainnya, Bapak Ibu sekalian, membuktikan bahwa seorang sahabat itu dapat mengubah pola hidup seseorang. Sahabat bisa mengubah pola hidup seseorang. Artinya, ketika kita bersahabat dengan seseorang, filosofi hidup orang itu, pemikiran orang itu, pandangan-pandangan orang itu bisa secara tidak langsung tertransfer ke dalam diri kita dan kita mengikuti itu. Permasalahannya muncul, Bapak Ibu sekalian, ketika kita mendapatkan sahabat yang kurang baik. Sahabat yang hidupnya enggak karuan. Itu bisa secara tidak sadar itu tertransfer masuk ke dalam diri kita. Sadar atau tidak sadar. Tentunya Bapak Ibu sekalian, bukan berarti kita harus berwaspada begitu ya, tetapi kita perlu memperhatikan bahwa pola hidup seseorang yang menjadi sahabat kita itu bisa tertransfer masuk ke dalam diri kita. Bapak Ibu sekalian, ada satu puisi begitu yang saya temukan ketika saya merenungkan bagian ini. Sahabat ada bagi jiwa, hargai keberadaannya dan bukan menihilkannya, artinya meniadakannya. Berjuang bersama, terkadang diam tanpa kata, terkadang aksi dan laku yang nyata. Sahabat akan mengubah jiwa ini menjadi lebih baik atau lebih buruk di dalam waktu yang terlewati. Ingatlah sahabat, jangan pernah kau hianati, dan jiwa ini tidak akan pernah berdiri sendiri. Bapak Ibu sekalian, satu puisi yang indah yang menggambarkan bahwa persahabatan hari ini menjadi kebutuhan dari seorang manusia dengan orang manusia yang lainnya. Kebutuhan akan rasa nyaman, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan rasa intim menjadi kebutuhan yang pokok bagi manusia hari ini. Bapak Ibu sekalian, ketika kita berbicara sahabat antara manusia satu dengan manusia yang lainnya, kita bersyukur. Tapi pagi hari ini yang akan kita renungkan adalah ketika Tuhan berkenan menjadi sahabat kita. Tuhan yang tidak terbatas, Tuhan yang penuh dengan kuasa, mau menjadi sahabat manusia yang terbatas dan penuh dengan kelemahan. Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya adalah, apakah Allah sudah menjadi sahabat yang baik bagi kita? Ada satu pujian Bapak Ibu sekalian, Yesus sobat yang sejati. Itu kita nyanyikan untuk memuji Tuhan. Kalau dibalik Bapak Ibu sekalian, Tuhan menaikkan pujian itu kepada kita, misalnya diganti Beni sobat yang sejati, dinaikkan oleh Tuhan. Indah Bapak Ibu sekalian? Indah Bapak Ibu sekalian. Ketika Tuhan sudah menjadi sahabat yang baik bagi kita, bahkan kita mengatakan Yesus itu sobat yang sejati, pertanyaan yang kedua adalah, apakah kita sudah menjadi sahabat yang baik bagi Tuhan? Bapak Ibu sekalian, inilah yang perlu kita renungkan pagi hari ini. Kita akan melihat dari bagian Yakobus pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai yang ke-10. Bapak Ibu sekalian, pasal ini menjelaskan bahwa hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia secara otomatis menjadikan manusia itu menjadi musuh Allah. Karena di dalam dunia ini hanya ada dua pilihan, Bapak Ibu sekalian. Pilihan yang pertama, menjadi sahabat Allah dan hidup sesuai dengan kebenarannya. Atau pilihan yang kedua, kita hidup dengan cara dunia ini, menjadi sahabat dunia ini, dan hidup dengan filosofi-filosofi yang ada di dalamnya. Tidak ada pilihan ketiga, Bapak Ibu sekalian. Waktu saya merenungkan bagian ini begitu ya, rasanya ada deh. Karena banyak hari ini orang Kristen, Senin sampai Jumat, hidupnya mengikuti jalan dunia ini, Bapak Ibu sekalian. Tapi Sabtu sampai Minggu, tiba-tiba ketika masuk di dalam gereja, jadi alim, jadi baik, Bapak Ibu sekalian. Tapi permasalahannya tidak pernah ada pilihan seperti itu. Pilihannya hanya menjadi sahabat Allah atau menjadi sahabat dunia. Dan sayangnya ketika kita membaca bagian Yakobus 4 ayat yang pertama sampai yang ke-10, kita melihat bahwa sebagian jemaat penerima surat Yakobus memilih hal yang salah dalam hidupnya. Pasal ini diawali dengan satu kalimat demikian, Bapak Ibu sekalian. Pertanyaan retoris yang berkata, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Padahal pasal 3 ayat 18 diakhiri dengan kalimat yang berkata demikian, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Pasal 3 ditutup dengan kedamaian, pasal yang keempat diawali dengan sengketa, dengan pertengkaran, Bapak Ibu sekalian. Damai adalah tanda bahwa relasi seseorang dengan Kristus itu berjalan dengan baik dan benar. Baik damai dengan orang-orang lain, damai dengan sahabat-sahabat kita, damai dengan diri kita sendiri. Karena dikatakan dalam ayat yang pertama, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Berarti Yakobus ingin menyiratkan bahwa ada pertengkaran, ada sengketa yang terjadi di dalam jemaat. Baik satu dengan yang lainnya, mereka bersengketa, mereka berseteru, mereka berselisih. Awal mulanya apa, Bapak Ibu sekalian? Pasal 3 ayat 14 menjelaskan kepada kita, jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri. Inilah yang menjadi awal mula persengketaan, perselisihan di antara jemaat. Tetapi apakah perselisihan itu hanya terjadi di antara jemaat? Ada konflik batin yang terjadi di dalam diri jemaat itu sendiri, Bapak Ibu sekalian. Karena dikatakan, bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Artinya di dalam diri jemaat sendiri pun terjadi konflik, terjadi persengketaan. Misalnya Bapak Ibu sekalian, pemikiran-pemikiran ketika kita berpikir tentang sesuatu, tiba-tiba kita ingat firman Tuhan, jadi konflik batin sendiri. Bapak Ibu sekalian, belakangan ini saya sedang bergumul tentang satu hal begitu ya, yang saya belum ceritakan tapi saya sedang alami begitu ya. Ini konflik yang saya alami. Konflik antara keinginan saya dengan keinginan Tuhan. Saya sedang berpikir tentang satu hal. Rasanya yang ini baik Tuhan. Tuhan dengan jelas bilang, enggak, itu enggak baik. Konflik di dalam diri saya. Rasanya yang ini dengan akal logika saya, Bapak Ibu sekalian, saya bilang sama Tuhan, enggak, ini yang paling baik rasanya Tuhan. Tuhan dengan jelas berkata, enggak, bukan seperti itu harusnya. Ada konflik yang terjadi di dalam diri jemaat, dan konflik itu juga dialami jemaat satu dengan yang lainnya di dalam penerima surat Yakobus ini. Bapak Ibu sekalian, damai itu menjadi tanda bahwa seseorang memiliki relasi yang baik dan benar dengan Kristus. Tetapi apakah damai ini meniadakan atau membuat kita jadi tidak akan pernah berkonflik? Tentu juga tidak, Bapak Ibu sekalian. Karena ketika kita berkonflik dengan seseorang, terkadang juga Tuhan bisa memakai konflik sebagai proses pertumbuhan. Tetapi poinnya adalah adanya sikap karakter damai di dalam diri kita. Kita menjadi pendamai, bukan pemicu perselisihan, bukan pemicu persengketaan yang terjadi di dalam jemaat. Bapak Ibu sekalian, poin utamanya adalah relasi yang benar dengan Kristus selalu ditandai dengan kedamaian yang nyata dalam kehidupan seseorang. Meskipun tidak meniadakan kemungkinan adanya konflik. Dan hal inilah yang tidak tercermin dari kehidupan jemaat pada waktu itu. Ada perasaan iri hati, ada perasaan mementingkan diri sendiri, ada keegoisan di dalamnya, Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan heran kalau surat Yakobus dalam bagian ini sepertinya agak kasar sedikit. Karena dikatakan dalam ayatnya yang keempat, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Perasaan iri hati, keegoisan, kepentingan diri sendiri yang berakar dari hawa nafsu yang saling berjuang di dalam diri jemaat, itulah awal mula sengketa dan konflik. Bapak Ibu sekalian, kata dalam bahasa Yunani untuk hawa nafsu itu menjadi akar kata bagi kata hedonisme. Kita sering mendengar kata ini, Bapak Ibu sekalian, hedonisme. Hedonisme adalah satu filosofi hidup yang berpendapat bahwa kesenangan dan kepuasan adalah tujuan utama dari kehidupan manusia. Itu yang dinamakan hedonisme, Bapak Ibu sekalian. Hari ini, Bapak Ibu sekalian, kalimat ini sepertinya menjadi sangat relevan sekali dalam kehidupan bergereja. Gereja yang sehat secara komunal bergantung kepada pribadi yang sehat secara personal. Pribadi yang sehat adalah pribadi yang memiliki relasi yang benar, menjadi sahabat Allah. Bukan hanya identitasnya saja Kristen, tetapi jalan hidupnya, perilakunya masih mengikuti jalan dunia ini. Bapak Ibu sekalian, permasalahannya adalah memang kita lihat bahwa sebagian pribadi-pribadi dalam penerima jemaat Yakobus ini bukanlah orang-orang yang sehat. Mari kita lihat ketidaksehatan mereka. Ayat yang kedua, Bapak Ibu sekalian, dikatakan demikian, kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Bapak Ibu sekalian, kata membunuh ini bisa ditafsirkan secara harafiah, membunuh, benar-benar membunuh seorang manusia. Tapi juga ada sebagian orang yang berkata bahwa membunuh ini adalah hiperbola karena menunjuk kepada kebencian yang luar biasa berkaitan dengan sikap iri hati tadi. Karena seseorang melihat orang lain berhasil, dia jadi benci orang itu. Membunuhnya bisa dilakukan dengan cara apa, Bapak Ibu sekalian? Mengisolasi orang yang berhasil itu. Gak ngobrol, diemin aja orang yang berhasil itu, didiemin aja. Gak usah diajak ngomong, itu membunuh, Bapak Ibu sekalian. Ada dua penafsiran dalam kata membunuh ini. Memang satu, membunuh secara daging, benar-benar mati orangnya begitu ya. Atau membunuh secara karakter, artinya mengisolasi orang itu, biarin aja dah. Karena awal mulanya iri hati, Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, dikatakan, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Ya, ini dampak dari bagian yang pertama tadi. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Bapak Ibu sekalian bisa lihat bagaimana keegoisan jemaat Yakobus. Mereka pakai doa, memuaskan hawa nafsunya sendiri. Bukankah doa itu seharusnya digunakan untuk kita mencari kehendak Allah? Kalau Tuhan jawab iya, ya bersyukurlah. Kalau kita jawab tidak, ya mungkin Tuhan punya rencana yang lain. Kalau Tuhan jawab tunggu, nah ini yang paling sulit, Bapak Ibu sekalian. Kemarin waktu di Pemuda Remaja, saya bahas tentang jawaban doa yang tunggu ini, begitu ya. Tapi Bapak Ibu sekalian, sampai karena saking egoisnya, mereka memakai doa untuk memuaskan hawa nafsu mereka sendiri. Pada akhirnya benarlah jika Yakobus berkesimpulan dalam ayatnya yang keempat, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Terjemahan lainnya dalam bahasa Inggris dikatakan, orang-orang yang tidak setia ini adalah unfaithful creature, ciptaan yang tidak setia. Mengerikan, Bapak Ibu sekalian. Ketika saya baca kalimat ini begitu ya, unfaithful creatures, keciptaan yang tidak setia. Kamu diciptakan oleh Tuhan, kamu diberkati oleh Tuhan, tapi gaya hidupmu, perilakumu bukan mencerminkan bahwa kamu adalah seorang anak Tuhan. Terjemahan yang lain berkata seperti penyembahan berhala, begitu ya Bapak Ibu sekalian. Sebuah kalimat yang menunjuk kepada ketidaksetiaan Israel terhadap Allah di dalam perjanjian lama. Dan benar bahwa bangsa Israel disebut sebagai umat Allah, tetapi sikap dan perilaku mereka mengikuti bangsa-bangsa di sekitarnya, penuh dengan pemberontakan kepada Allah, dan bahkan mereka mengikuti filosofi hidup bangsa-bangsa di sekitarnya. Jemaat penerima surat Yakobus digambarkan sedemikian halnya. Mereka umat Allah, benar mereka umat Allah. Tetapi hanya sebatas identitas mereka umat Allah, karena pikiran, perilaku, dan pola hidup mereka justru mengikuti jalan dunia ini. Bapak Ibu sekalian, ketika umat Allah yang telah ditebus dan diselamatkan justru memilih mengikuti pikiran, perilaku, filosofi hidup dunia ini dan bukan perilaku, filosofi jalan kehidupan Tuhan, maka tepatlah jika mereka disebut sebagai unfaithful creatures. Bapak Ibu sekalian, tahu orang ini? Kenal? Bukan kenal, maksudnya tahu kali ya. Kalau kenal mungkin sebagian orang gak kenal begitu. Tapi Bapak Ibu sekalian tahu orang ini? Siapa Bapak Ibu sekalian? Mongol. Ini orang ini terkenal karena dia ikut stand up komedi. Betul ya? Siapa yang suka nonton stand up komedi Bapak Ibu sekalian? Nama aslinya adalah Roni Immanuel. Keren Bapak Ibu sekalian. Namanya adalah Roni Immanuel. Di masa lalunya, orang ini menguasai 8 bahasa dan ilmu pentagram tingkat 1. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu sekalian. Orang ini di masa lalunya menguasai 8 bahasa dan ilmu pentagram tingkat 1. Karena posisinya pada waktu itu adalah sebagai jenderal kedua dari 7 jenderal yang ada di gereja setan. Orang ini Bapak Ibu sekalian, mantan jenderal gereja setan. Posisinya cukup tinggi, dia jenderal kedua dari 7 jenderal yang ada di seluruh dunia. Dia menguasai wilayah Asia. Dan dia, nama kumpulan lingkaran jenderalnya itu adalah Lucifer Circle. Jadi dia termasuk dalam lingkaran itu karena dia termasuk pemimpinnya, salah satu pemimpinnya, dan dia menguasai wilayah Asia yang memiliki basis di Sulawesi Utara. Bapak Ibu sekalian, masa lalu yang kelam orang ini, dia adalah anak yang ke-19 dari 26 saudaranya dan ibunya adalah istri ketiga dari 6 istri yang lainnya. Ditambah lagi fakta bahwa ibunya adalah salah satu pemimpin sekte Children of God yang waktu itu marak tahun 1970-1989. Dan sebenarnya tidak mengherankan kalau anaknya jadi jenderal dari gereja setan karena mamanya juga pemimpin Bapak Ibu sekalian begitu ya. Jadi orang ini sejak dalam kandungan sudah dipersembahkan kepada iblis untuk menjadi pengikutnya dan mengabdi kepadanya seumur hidup. Mengabdi kepada iblis maksudnya Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita kenal dia sebagai komedian begitu ya, stand up comedy, bikin orang ketawa. Dia dulu bilang, "Waktu saya dulu masih di masa lalu saya begitu ya. Saya itu enggak bisa senyum. Kalau saya lihat orang kesel, saya bilang, matiin dia." Mati orangnya Bapak Ibu sekalian. Karena dia dengan segala ilmu yang dia miliki, dengan segala koneksi yang dia miliki, dia bisa membunuh atau menentukan jalan kehidupan seseorang itu dengan begitu mudahnya. Bapak Ibu sekalian, singkatnya kita bisa katakan bahwa hidupnya dahulu jelas adalah persahabatan dengan iblis, persahabatan dengan setan, bahkan menjadi sekutunya. Dan jelas bahwa kehidupannya di masa lalu bertentangan dengan semua kebenaran firman Tuhan karena dia memilih untuk mengikuti dan melayani iblis. Bapak Ibu sekalian, kalau mau dengar kesaksiannya dia, search aja kesaksian Mongol begitu ya, banyak di internet. Daripada Bapak Ibu sekalian search yang lainnya, coba dengar kesaksiannya dia begitu ya. Nah Bapak Ibu sekalian, tapi sekarang dia mengatakan, "Saya sudah berada di jalan yang benar. Bahasa saya yang 8 itu tiba-tiba hilang waktu saya bertobat. Saya jadi orang yang seperti bayi, gak bisa ngapa-ngapain." Maksudnya dia dengan segala yang dia dulu pernah dapatkan ketika dia mengikut Tuhan, mengabdikan dirinya kepada Tuhan, semuanya itu musnah dia bilang. Dia harus mulai dari awal lagi kehidupannya. Dia bercita-cita jadi pendeta Bapak Ibu sekalian. Dari Sulawesi Utara pergi ke Jakarta bercita-cita jadi pendeta, tapi gak jadi pendeta Bapak Ibu sekalian. Dan selama rentang kehidupannya itu dia terkatung-katung. Tidur di emperan Sarinah, dia bilang begitu ya. Dia tidur dimanapun, dia kerja, gajinya cuma 200 ribu sebulan. sampai sekarang jadi seperti ini. Bapak Ibu sekalian, mungkin ada dari kita yang tidak menyangka atau bahkan kaget ketika melihat kehidupannya Mongol ini. Dan mengaku dengan jelas bahwa dia dulunya adalah salah satu pemimpin gereja setan. Dan mungkin ada yang sebagian dari kita masih bertanya, masa dia udah bertobat hari ini? Betul Bapak Ibu sekalian, ada yang mikir begitu. Saya waktu baca ini begitu ya, masa sih dia udah bertobat? Masa jenderal bisa sedemikian rupa turun pangkat jadi anak Tuhan, terus dia jadi seperti ini begitu ya Bapak Ibu sekalian. Tapi memang kisah hidupnya tidak dia ceritakan dengan lengkap begitu ya, bagaimana pertobatannya, prosesnya begitu ya. Dia cuma ceritakan dia ketemu sama seorang hamba Tuhan, dia coba itu santet, dia coba itu semua ilmu-ilmu yang dia keluarkan begitu, katanya gak mempan Bapak Ibu sekalian. Sampai pada akhirnya justru dia yang tidak bisa bergerak, dalam pengertian dia tuh benar-benar berdiri, gak bisa lari kemana-mana. Dibawa ke, saya lupa antara ke satu gereja atau ke satu STT begitu Bapak Ibu sekalian. Di situ dia diproses dalam tanda kutip bertobat di situ. Bapak Ibu sekalian, saya gak nyangka lihat orang yang selucu ini begitu ya. Dulunya jenderal gereja setan begitu ya. Bapak Ibu sekalian, saya juga kaget. Orang ini masa jenderal gereja setan begitu ya. Dan mungkin saya juga masih dengan bertanya-tanya, apa iya ya dia sudah bertobat hari ini begitu ya. Tapi Bapak Ibu sekalian, daripada kita bertanya tentang pertobatannya, adalah lebih baik untuk melihat kehidupan kita Bapak Ibu sekalian. Kita bukanlah orang yang mengaku dengan terang-terangan kalau kita ini pengikut gereja setan. Justru kita sebaliknya, kita mengaku diri ini orang Kristen. Kita yang mengaku diri orang Kristen, sudahkah kita mengendalikan hawa nafsu kita? Sudahkah kita mengendalikan dorongan-dorongan untuk mendapatkan kepuasan dan kesenangan hidup kita yang hanya untuk memuaskan hawa nafsu kita tersebut? Apakah kita masih memelihara iri hati ketika melihat orang lain berhasil? Apakah kita masih bersikap egois, dan bahkan terlalu egoisnya kita bisa pakai doa untuk kita minta Tuhan memuaskan hawa nafsu kita? Dan Bapak Ibu sekalian, jangan salahkan Tuhan kalau kita tidak mendapatkan apa-apa di dalam doanya itu. Bapak Ibu sekalian, satu firman Tuhan, 1 Petrus 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Jejak Tuhan ada di depan jalan kita Bapak Ibu sekalian. Roh Kudus sudah Tuhan berikan untuk boleh menuntun jalan kehidupan kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Tetapi bukankah seringkali kita masih memberontak dan mengikuti jalan dunia ini, meninggalkan Tuhan dengan akal pikiran logika kita, kita mencari jalan kita sendiri. Bapak Ibu sekalian, ayat 5 dan ke-6 menunjukkan fakta lain dari kehidupan umat Allah. Di sisi lain, ketika Allah melihat umatnya justru menjadi sahabat dunia, Allah tetap memperlihatkan bahwa dia begitu mengasihi umatnya dan ingin agar mereka menyembah dia. Oleh karena itu ada satu kata Bapak Ibu sekalian dikatakan, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Saya tertarik dengan kata cemburu ini Bapak Ibu sekalian. Waktu saya gali begitu ya, kita sebenarnya patut bersyukur dengan kata cemburu ini. Karena di balik segala pemberontakan kita kepada Tuhan, Tuhan masih memberikan kasih karunia Allah yang besar. Kecemburuan Tuhan itulah bentuk kasihnya kepada kita. Bapak Ibu sekalian, kalau Tuhan tidak cemburu ketika kita mengikuti jalan dunia ini, apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Kita akan dibiarkan jalan. Tuhan tidak akan tegur kita. Kasih karunia Tuhan dalam bentuk kecemburuannya itu yang perlu kita syukuri. Sekalipun kasih karunia Allah dilimpahkan dengan begitu limpah dalam kehidupan kita, Bapak Ibu sekalian, umat Allah yang lemah, yang terbatas, yang seringkali jatuh dalam pencobaan, yang seringkali mendukakan hati Allah, yang bahkan dalam segala kelemahan dan keterbatasannya, mereka justru masih bisa bersikap sombong di hadapan Tuhan. Inilah yang mendukakan hati Tuhan. Allah mengatakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ketika Allah mengatakan, Allah menentang orang yang congkak, menentang itu juga tetap dimotivasi oleh kasih. Bapak Ibu sekalian, kalau kita menghajar anak kita, begitu ya, kita pukul anak kita, memang ada dua kemungkinan, Bapak Ibu sekalian. Kita benar-benar pukul karena kita emosi, begitu ya, atau kita benar-benar pukul karena kita sayang. Bapak Ibu sekalian, Tuhan ini yang kedua. Tuhan benar-benar pukul kita karena kita disayang oleh Tuhan. Dan ini yang seringkali disalahartikan. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena kalau Allah tidak mengasihi kita, Bapak Ibu sekalian, percayalah ayat 7 sampai yang ke-10 itu tidak akan pernah ada dan tercatat. Karena dalam ayat yang ke-7 dikatakan, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa. Sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan ia meninggikan kamu. Bapak Ibu sekalian, boleh garis bawahi di dalam Alkitab, Bapak Ibu sekalian, ada berapa kata yang berakhiran lah? Ada mendekatlah, tahirkanlah, sucikanlah, sadarilah, merataplah, hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Ini bentuk kasih Tuhan kepada kita, Bapak Ibu sekalian. Kalau Tuhan tidak mengasihi kita, percayalah, Tuhan tidak akan memukul kita. Tuhan tidak akan mengingatkan kita ketika kita mengikuti jalan dunia ini. Karena sekali lagi Tuhan ingin agar kita menyembah Dia, agar kita mengikuti jalan kebenarannya, bukan jalan dunia ini. Satu orang lagi yang saya ingin perlihatkan kepada Bapak Ibu sekalian. Mungkin yang Bapak Ibu sekalian yang kali ini mungkin gak tahu, begitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, nama orang ini adalah Nicky Cruz, begitu ya. Tahun 1950 dia adalah seorang kepala gangster yang brutal bernama The Mau Maus, begitu ya. Dia tidak segan untuk membunuh ataupun menganiaya orang lain, karena pembunuhan, perampokan, penganiayaan adalah hal yang biasa baginya. Satu kali datanglah seorang bernama David Wilkerson. Orang ini dengan penuh keberanian mendatangi sarang dari Nicky Cruz. Dikatakan sarang, begitu ya Bapak Ibu sekalian. Padahal kepolisian setempat, kepolisian New York, begitu ya, datang aja gak berani, begitu ya. Ini seorang diri namanya David Wilkerson datang ke sarangnya dia. Setiap kali datang, David Wilkerson ini selalu berbicara tentang Kristus, Kristus, dan Kristus. Sampai satu kali Cruz mengancam akan mencincang Wilkerson dan dia akan pulang dalam kepingan-kepingan, bukan dalam bentuk badan utuh, begitu ya Bapak Ibu sekalian, jika dia terus berbicara tentang Kristus. Dan ini kata-kata Cruz setelah dia bertobat. Perhatikan Bapak Ibu sekalian. New York in that time was bombarded by gangs, and we were the prime leaders of the gangs. Jadi dia itu pemimpin dari pemimpin gangs yang ada pada waktu itu. Dikatakan lucu Bapak Ibu sekalian. Even Frankenstein and Dracula were afraid to walk in that neighborhood. Artinya, sekalipun Frankenstein, mungkin dia nonton film Frankenstein dan nonton film Dracula, begitu Bapak Ibu sekalian, gak bakalan berani dia masuk ke dalam wilayahnya Cruz ini. Tetapi satu orang yang tadi saya sebutkan, David Wilkerson, dikatakan skinny preacher, begitu ya, came from nowhere, gak tahu datangnya dari mana, begitu ya, dia datang, begitu ya. Kalimat yang kedua, Bapak Ibu sekalian, Cruz melihat bahwa Wilkerson ini datang karena ketaatannya kepada Yesus, begitu ya. Dan satu kali hampir dia membunuh Wilkerson karena Cruz ini benar-benar membenci Wilkerson yang terus berbicara tentang Kristus. Yang tadi saya bilang dia sempat mengancam untuk mencincang Wilkerson menjadi kepingan-kepingan dan dia tidak akan pulang dengan tubuh yang utuh, begitu ya. Itu dilakukan, ancaman itu dikatakan ketika dia berkata bahwa Yesus mengasihinya. Hari ini, Bapak Ibu sekalian, Cruz ini adalah seorang pelayan Tuhan yang melayani di sebuah lembaga yang bergerak untuk merehabilitasi para pengguna narkoba, minuman keras, dan membantu banyak orang untuk mengenal dan menjadi sahabat Allah. Dia membantu banyak anggota gengs untuk dia boleh bertobat, kembali kepada jalan kehidupan Tuhan yang benar, melihat Yesus sebagai sahabat yang sejati itu, karena dia telah melihat terlebih dahulu. Bapak Ibu sekalian, kita melihat bagaimana kehidupan seorang gangster yang pada akhirnya memilih untuk tunduk dan merendahkan dirinya di hadapan Allah menjadi sahabat Allah. Bapak Ibu sekalian, ingatlah bahwa persahabatan dengan Kristus selalu bertujuan agar orang tersebut menjadi serupa dengan Kristus, hidup di dalam jalan kebenarannya, menikmati sukacita hidup bersama dengan Kristus. Ayat firman Tuhan 1 Yohanes 2 ayat 16-17. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia ini, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Ada satu tes yang bisa kita lakukan, Bapak Ibu sekalian, untuk melihat apakah kita lebih menjadi sahabat dunia ini atau kita sudah menjadi sahabat Tuhan dengan baik dan benar. Gampang tesnya, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, tesnya adalah hari ini kita menjadi semakin serupa dengan Kristus atau kita menjadi semakin serupa dengan dunia ini. Kalau kita menjadi semakin serupa dengan dunia ini, Bapak Ibu sekalian, mungkin kita adalah orang-orang yang menjadi sahabat dunia ini, meskipun identitas kita Kristen, meskipun kita menaikkan pujian Yesus sobat yang sejati sekalipun, itu tidak membuktikan kalau kita sudah menjadi sahabat Allah. Yang membuktikan adalah perilaku kita, pola pikir kita, filosofi kehidupan kita. Apakah semuanya itu didasarkan kepada kebenaran firman Tuhan, atau kita lebih memilih pragmatisme? Karena dunia semuanya berkata ini, ya saya ikut aja. Pernah mengalami Bapak Ibu sekalian, ketika semua orang berkata A, Bapak Ibu sekalian seorang diri berkata B, lalu Bapak Ibu sekalian yang disalahkan, padahal A ini yang salah. Bapak Ibu sekalian, pertanyaan yang perlu kita renungkan hari ini sekali lagi adalah, hari ini apakah kita menjadi semakin serupa dengan dunia ini atau menjadi semakin serupa dengan Kristus? Kita bisa melihat melalui pola pikir kita, filosofi kehidupan kita, dan juga perilaku kita dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Mari kita sama-sama berdoa, Bapak Ibu sekalian. Bapa di dalam surga, pagi hari ini kami bersyukur karena kami boleh melihat bagaimana jemaat penerima surat Yakobus hidup. Tuhan, bukan semata karena kami baik, kami bisa menghakimi mereka. Kami juga perlu kasih karunia daripada Tuhan. Ketika kami melihat jemaat penerima surat Yakobus hidup dalam kehidupannya, biarlah itu boleh menjadi cermin bagi kehidupan kami, ya Tuhan. Jangan-jangan kami juga serupa dengan apa yang dikatakan dalam surat Yakobus. Kami mengikuti hawa nafsu kami dalam kehidupan kami. Bahkan filosofi, pemikiran-pemikiran, jalan kehidupan dunia, kami anut dan kami pegang erat-erat. Tolonglah kami ya Tuhan, kami orang-orang Kristen yang mengaku diri sebagai pengikut Tuhan, murid Tuhan. Engkau sendiri yang melihat kehidupan kami, perilaku kami, pikiran-pikiran kami, bagaimana kami mengendalikan hawa nafsu kami. Tuhan, tolonglah kami, karena kami lemah dan terbatas. Kami menyerahkan kehidupan kami seutuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Dan biarlah kami dari hari ke hari boleh terus belajar di jalan kebenaran firman Tuhan, hidup sesuai dengan jalan yang sudah tentukan bagi kami, hidup meneladani Yesus Kristus, dan kami boleh menikmati sukacita kedamaian hidup bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Amin.